السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيشرفني هذا اليوم أن ألتقي معكم أيها الإخوة مسرورا بهذا اللقاء، وحامدا ربي وشاكرا له على ما هيأ لنا هذه الفرصة ويسرها لنا في اللقاء مع إخواننا أهل السنة ممن تربطنا معهم السنة والعقيدة السلفية ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل على ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Beliau mengatakan bahwa pada hari ini saya merasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dengan antum semua, wahai saudara-saudaraku, dalam keadaan yang sangat berbahagia dengan perjumpaan ini dan senantiasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbku serta bersyukur kepadanya atas nikmat dan kesempatan yang diberikan ini. Yaitu pada pertemuan ini bersama saudara-saudara kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana yang mengikat antara kami dan antum semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah salafiyah serta manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga atas dasar itu saya sangat memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, innal muslim as-salafi ad-da'i ila Allah azza wa jalla alayhi an yurawwidha nafsahu على ما يكون سببا لمعونة الله له وعلى تحقيق نجاحه في الدعوة إلى الله عز وجل. وإنما يتحقق ذلك بأن يستنير المسلم بالكتاب والسنة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن ذلك من أعظم أسباب التوفيق والسداد والنجاح والرشاد. نعم. Saudara-saudaraku, sesungguhnya seorang muslim salafi yang berdakwah dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membiasakan untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yang mewujudkan keberhasilan dalam menempuh jalan dakwah tersebut. Dan hanyalah hal itu akan terwujud dengan cara seorang muslim mencari cahaya dan penerang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang dipahami oleh mereka para sahabat as-salafus saleh radhiyallahu an. Sesungguhnya hal itu termasuk sebab yang terbesar untuk datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya. ولهذا سنستعرض معكم ايها الاخوه بعض الايات من كتاب الله عز وجل وبعض اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa ayat dari kitabullah dan juga beberapa sabda Rasulullah SAW dalam bab ini. Allah Azza wa Jal yajib ala al-muslim an ya'taqid annahu Azza wa Jal bayyana lana as-sabil alladhi nasiru alayhi fi ad-da'wati ila Allah. وسار عليه الأنبياء والمرسلون وفق ما أمرهم الله عز وجل. وهنا تستفيد فائدتين أيها المسلم إذا استشعرت هذين الأمرين. الأول أنك تقوم بوظيفة أشرف المرسلين بعمل أفضل الخلق الدعوة إلى الله عز وجل. والثانية أنك تكون موفقا مسددا في دعوتك لأنك تسير على ما سار عليه الأنبياء والمرسلون بما بين الله لهم ذلك. فأنت تستشعر هذين الأمرين العظيمين الجليلين في دعوتك إلى الله عز وجل. نعم. واجب seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan jalan yang kita berjalan di atasnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan telah berjalan di atas jalan tersebut para nabi dan para rasul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini di sini kita akan memperoleh dua faedah ketika kita merasakan hal tersebut, yaitu yang pertama bahwa engkau ketika berjalan di atas jalan itu berarti telah melakukan dan melanjutkan tugas nabi yang termulia, utusan yang termulia, yaitu dalam berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan itu engkau akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing dalam jalan dakwah ini karena engkau berjalan sesuai dengan apa yang dijalani oleh para nabi yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka dalam hal itu, sehingga engkau betul-betul akan merasakan dua hal tersebut ketika berdakwah di jalan Allah. يقول الله عز وجل وأنا سأورد الآيات حتى يكفينا الوقت مع تعليق مختصر نعرف منه المناسبة والفائدة المرجوة من هذه الآية. Di sini saya akan menyebutkan ayat-ayat dan bersama itu ada sedikit penjelasan yang ringkas karena waktu yang terbatas. Begitu juga di situ saya akan sebutkan beberapa kaitan antara ayat dengan tema yang kita bahas dan faedah yang diharapkan akan kita peroleh dari ayat tersebut. Awalan anta ya Abdullah tad'u rabbaka fi kulli rak'atin bi an yahdiyaka as-sirat al-mustaqim wa huwa sirat الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يفيدك فائدة، وهذا في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يفيدك فائدة أنك إذا لم تستعن بالله لطلب الطريق الصحيح للدعوة إلى الله وإلى سلوك مسلك الأنبياء وسلوك الصراط المستقيم، إذا لم تعتمد على الله فلن توفق. فهداية البيان والإرشاد، ومن ذلك أن يهديك الله إلى سبيل الدعوة الصحيح الذي يثمر لك أجرا ويثمر لك هداية للخلق على يديك. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang engkau baca tiap rakaat dalam sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepadaku petunjuk jalan yang lurus. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang menjalani atau yang berjalan di atas jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amallahu alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang sangat jujur, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Pada ayat yang kita baca, yaitu sebuah doa, ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Dari sini kita bisa mengambil suatu faedah, bahwa engkau apabila tidak memohon pertolongan kepada Allah dalam menelusuri jalan ini, apabila engkau tidak minta bantuan kepada Allah ketika berjalan di atas jalan yang lurus ini, tidak bersandar kepadanya, maka engkau tidak akan mendapat taufik dari Allah, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hidayah semata-mata dari Allah. Termasuk dalam bab dakwah ini, ketika engkau memohon kepada Allah, maka engkau akan diberi jalan dakwah yang benar. Ketika mengajak manusia, ketika kita berdakwah kepada mereka. وهذا الصراط صراط رسمه الله وهو صراط مستقيم إلى قيام الساعة، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بعكس الدعوات الباطلة فهي متقطعة. قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فصراط الدعوة إلى الله والسير على ما رسمه الله معتمدين على القرآن والسنة وما كان عليه السلف صراط يثمر نجاحا، وهو صراط قوي ثابت بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيختمه عيسى بن مريم عليه السلام ثم تقوم الساعة. Jalan yang lurus ini yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang lurus dan memanjang terus sampai hari kiamat. Karena jalan ini terbangun di atas landasan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara jalan-jalan yang batil, yang salah, yang sesat, merupakan jalan yang terputus-putus. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga membuat kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Nabi Muhammad SAW saat membaca ayat ini, kemudian beliau setelah itu menggaris dengan satu garis yang lurus, kemudian beberapa garis di sebelah kanan dan beberapa garis di sebelah kirinya. Kemudian beliau pun mengatakan, inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Dan jalan-jalan yang lain adalah jalan-jalan yang di tiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk dan berjalan di atasnya. Oleh karena itu, kita semestinya berjalan di atas jalan yang lurus tersebut dengan mengikuti jalan as-salafus salih, jalan yang lurus yang akan membuahkan keberhasilan. Dan ini merupakan suatu jalan yang sangat kokoh, sangat kuat, yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakhir oleh Nabi Isa, yang kemudian berikutnya bangkitlah hari kiamat. Allah azza wa jalla yaqul qul ay qul lahum ya Muhammad qul hadhihi sabili ay hadha tariqi ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-musyriki. رسم الله الطريق لمحمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله أي مخلصا لله لا رياء ولا سمعة ولا تجمع ولا حزبيات ولا تجميع لجماهير إنما مخلصا لله ولإيصال دين الله. ثانيا الدعوة تكون على بصيرة أي أن الداعية لا بد أن يكون عنده أمرين، لا بد أن يكون عنده أمران. الأول الإخلاص، أو قل ثلاث، والثاني قوة الدين واليقين، والثالث العلم، فلا يدعو على جهل. رابعا يبني دعوته على تحقيق الولاء والبراء، التبري من الشرك وأهله، ويتضمن كذلك التبري ممن يخالف الرسول، أنا ومن اتبعني. فمن دعا إلى بدعة فليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو إلى رياء فليس من هدي النبي، ومن يدعو إلى مصالح دنيوية فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, قل هذه سبيلي. Katakanlah, ini adalah jalanku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia bahwa ini adalah jalanku, padanya aku berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk, di atas basirah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah, serta bukanlah aku tergolong orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan jalan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah kepada Allah menuju agama Allah, yang artinya ini adalah ikhlas hanya kepada Allah, bukan karena yang lain, bukan menuju ke jalan yang lain, bukan karena riya ingin dilihat lalu dipuji, bukan karena sum'ah ingin didengar lalu dipuji, bukan pula karena hizbiyat demi kekelompokan tertentu atau demi mengumpulkan massa dan seterusnya. Tapi betul-betul mengajak manusia untuk menyampaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini diambil kesimpulan pula bahwa sebuah dakwah hendaknya dibangun di atas beberapa hal. Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul ikhlas karena Allah, menuju jalan Allah karena Allah. Yang kedua, quwwatud din wal yaqin, yakni kekokohan dalam agama, dalam berpegang dengannya, kekokohan dalam yakin, keyakinan kita terhadap agama, terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah ilmu. Berdakwah dilandasi dengan ilmu agama yang benar, bukan di atas kebodohan. Yang keempat, mewujudkan al-wala dan bara, loyalitas dan antipati. Tentu berloyal kepada yang benar dan antipati kepada yang menyimpang atau yang salah, terutama antipati terhadap kesyirikan dan para pemeluk kesyirikan itu. Begitu pula antipati terhadap siapa saja yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di sini dalam berantipati adalah berantipati dari mereka yang mengajak kepada bid'ah-bid'ah, karena hal tersebut berarti tidak di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula sebagian orang yang berdakwah karena riya atau karena maslahat-maslahat duniawi, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang kita berlepas diri darinya. Wa akhiran ayyuhal ikhwah, abshiru wafrahu. Wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u. Dan beliau pun pada akhir-akhir penjelasan beliau, mengatakan agar berbahagialah dan bergembiralah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam ayatnya, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ, dengan itu hendaknya mereka berbahagia. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, hal itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. فَكَمَا اصْطَفَى اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ وَهُمْ خَيْرُ الْبَشَرِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اصْطَفَاكُمْ لِلدَّعْوَةِ إِلَى السَّلَفِيَّةِ وَإِلَى السُّنَّةِ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفِ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلُوا اللَّهَ الثَّبَاتِ وَالْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih untuk menjalankan risalahnya orang-orang yang kemudian dijadikan para rasul dan para nabi, dan mereka adalah sebaik-baik manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih antum semuanya untuk menjalankan dakwah ini, melanjutkan dakwah salafiyah dan menebarkan sunnah, menebarkan ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kokoh dan istiqamah di atas jalan ini. Demikian pula memohon kepada Allah agar diberi tambahan atas dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ini. Takhayyal yawm al-qiyamah ينادى الناس وتوزع أرزاقهم وأقسامهم وأنت في دعوتك إلى الله على سبيل الأنبياء تكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, تكون رفيقا مع الأنبياء في جنات النعيم. وإنما نلت ذلك بالسير على منهاجهم والصبر حتى تلقى الله فتحشر يوم القيامة معهم هل هناك خير وجائزة أعظم من هذه الجائزة؟ Coba dibayangkan oleh antum semua. Di hari kiamat kelak, ketika orang-orang dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, dan dibagikan kepada mereka, bagian-bagian mereka dari berbagai rezeki. Sedangkan engkau dikumpulkan bersama para nabi. Karena mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Fa'ulaika ma'alladhi ma'a ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, akan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dalam imannya, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang salihin, dan menjadi sebaik-baik pendamping. Nah, seseorang yang berjalan di atas jalan ini akan menjadi berdampingan bersama mereka, para nabi dan para rasul, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hal itu disebabkan karena ia berjalan di atas jalan mereka, para nabi, bersabar di atas jalan tersebut, sehingga akhirnya berjumpa pula dengan mereka, digabungkan, dikumpulkan bersama mereka. Nah, apakah ada suatu pahala, apakah ada suatu balasan yang lebih baik daripada hal itu? يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم أنفس أموال العرب. فمن دعا إلى الله واهتدى شخص واحد على يديه خير له من ذلك كله. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam ayatnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari seseorang yang mengajak kepada agama Allah serta beramal saleh dan mengatakan, sesungguhnya aku tergolong mereka yang berserah diri kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya apabila Allah azza wajal memberikan petunjuk kepada seorang dengan perantara kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab. Maka dengan seseorang memberi dengan izin Allah sebuah hidayah kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada harta yang termahal sekalipun. Wa akhiran ikhwani, ilzamu hadha at-tariq kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam indama wassa ashabahu fa qala alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin-nawajid. Ilzamu hadha at-tariq wa alaykum bi qawa'id as-salaf وارتبطوا بسلفكم الصالح وبعلمائكم أهل السنة العلماء الربانيين المعاصرين. ثم أتقدم لكم بالشكر وأخص الأخوة المنظمين لهذه الدورة في جاكرتا على هذا التنظيم وعلى هذه الاستعدادات وعلى نشر الدعوة بين المسلمين وتبصير الناس بالعلم الصحيح والسنة والتوحيد والحذر من العقائد الفاسدة. وأشكركم وأدعو لكم بالتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يبارك لكم في دعوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan pada akhirnya saya katakan agar antum semuanya tetap kokoh di atas jalan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu nasihat, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafai ar-rasyidin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah hal tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Hendaknya antum semuanya juga selalu berpegang dengan kaedah-kaedah yang diajarkan para ulama as-salafus salih. Begitu pula hendaknya selalu mengambil bimbingan ulama ahlus sunnah rabbaniyin yang ada di masa ini. Kemudian pada akhirnya pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semuanya, panitia daurah ilmiah ini, di mana antum telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatur sebaik-baik mungkin jalannya acara tersebut. Dan begitu pula hal itu menjadi sebab tersebarnya dakwah, begitu pula menjadi sebab orang-orang mendapat pencerahan-pencerahan dengan ilmu, begitu pula tauhid, dan juga mereka pun akan terhindar dan diberi pengetahuan tentang syirik atau akidah-akidah yang rusak untuk dihindari. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berjalan di atas jalan yang benar, serta agar juga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan syekhuna. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada syekh kami, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan-kekurangan dalam penerjemahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia acara selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.